Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin thumma amma ba'd. Yang kami cintai dan kami muliakan Asy-Syaikh Ali bin Husain Asy-Syarafi, yang kami hormati segenap para asatidah Ahlus Sunnati wal Jamaah serta para hadirin ma'asirul muslimin peserta daurah ilmiah Ahlus Sunnati wal Jamaah Asy-Syariah yang ke-12. Alhamdulillah, sanjungan pujian dan syukur yang mendalam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semata karena taufik, rahmat, hidayah, kemudahan, kesempatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja pada kesempatan dan tempat yang mubarakah ini kita kembali bertemu dalam acara daurah masyayikh Asy-Syariah yang ke-12 Ahad 25 Jumadil Akhir 1437 Hijriah bertepatan dengan 3 April 2016. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum muhadarah dimulai, perkenankan kami atas nama panitia mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua peserta daurah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keikhlasan dan kesungguhan dalam mengikuti acara ini dan sebaik-baiknya. Terkhusus rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada para masyayikh al-fudhala yang telah berkenan hadir di tempat ini. Tidak lupa kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Takmir Masjid Agung Manunggal Bantul, kepada pemerintah daerah Kabupaten Bantul beserta jajarannya, kepada Polres Kabupaten Bantul beserta jajarannya, dan juga kepada semua pihak yang telah mencurahkan segenap daya dan upaya dan juga kemudahan sehingga acara pada kesempatan hari ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, muhadharah pada hari ini akan diawali dengan sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Ali bin Husain Asy-Syarafi. Beliau adalah imam khatib dan pengajar di Masjid As-Sunnah Tawahi Aden Yaman, dan akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ruwaifi Hafizhahu Ta'ala. Namun sebelumnya, atas nama panitia, kami mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam penggeraan daurah ilmiah pada hari ini masih terdapat kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Demikian, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kepada Asy-Syaikh Ali bin Husain Asy-Syarafi, waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, fa'awalan ahmadu rabbi subhanahu wa ta'ala الذي يسر بهذا اللقاء مع الآباء والإخوة والأبناء في هذه المنطقة وفي هذه اللقاءات التي نسأل الله العظيم أن يجعلها لقاءات مباركة وأيها الإخوة أنتم تعرفون أنه لا بد لأهل الإيمان من تزاور ومن تناصح ومن تذاكر يتذاكرون فيه شيئا من كتاب الله وشيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينصح بعضهم بعضا بالتمسك بما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama kali kami memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat berjumpa dengan para aba, para bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan juga putra-putra kami semuanya yang ada di Indonesia ini. Dan kami memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan untuk bisa mengadakan pertemuan yang insyaallah pertemuan demi pertemuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan demi pertemuan yang akan kita jalani ini sebagai pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, antum semua insyaallah telah mengetahui bahwa orang-orang yang beriman mereka akan senantiasa saling mengunjungi, saling berwasiat satu dengan yang lainnya, dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka keberadaan kita pada kesempatan kali ini merupakan salah satu bagian untuk menjalankan kewajiban sebagai saudara seiman, saudara seislam, untuk bisa saling berkunjung, untuk bisa saling memberikan wasiat, dan bisa saling memberikan peringatan untuk sama-sama berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وإن من هذه النصائح التي نتناصح فيها ويذكر بعضنا بعضا بها لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم ممن جاء بعدهم من تبعهم بإحسان من التابعين واتباع التابعين إلى يوم الدين. ألا وإن في هذه العصور المتأخرة حدثت فتن كثيرة أخرجت الكثير من الناس عن الطريقة الصحيحة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. ومن هذه الفتن الإرهاب والعنف الذي ينسب إلى الإسلام، وسؤالنا ما هو هذا الإرهاب؟ ما حقيقته؟ وما هي أضراره؟ وما هي أسبابه؟ وكيف يكون علاجه؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذه اللقاءات أو في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. Di antara nasihat yang kita sangat penting untuk saling nasihati adalah senantiasa berpegang teguh dengan tariqatin Nabi alaihi salatu wassalam, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang mulia yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya dari kalangan tabi'in, atba'u tabi'in dan para ulama yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Ketahuilah para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di akhir-akhir masa yang kita hidup padanya ini telah terjadi sebuah fitnah besar yang banyak mengeluarkan umat manusia dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fitnah besar itu adalah al-irhab wal-unf, terorisme dan radikalisme yang disandarkan kepada Islam, padahal Islam berlepas diri dari radikalisme dan berlepas diri dari terorisme. Maka yang menarik untuk kita bahas dalam kesempatan ini adalah apa sesungguhnya radikalisme dan terorisme ini. Bagaimana hakikatnya? Bagaimana dampak negatifnya di tengah-tengah umat ini? Apa yang menyebabkannya? Dan bagaimana penanganan radikalisme dan terorisme ini? Inilah mungkin poin-poin penting yang insya Allah akan kami jadikan sebagai pembahasan pada kajian kita kali ini. والتعرض لهذا الموضوع أمر مطلوب ومهم، لا بد للعلماء والمشايخ وطلاب العلم أن يتعرضوا لهذا الموضوع بتجرد وإنصاف وتحقيق وتعرضنا لهذا الموضوع سببه أمور، يعني لم نتعرض لهذا الموضوع إلا لأمور. أولا انجراف كثير من الشباب وراء هذه الأفكار، وسقوط كثير من الشباب في براثن هذه الأفكار المنحرفة. هذا أول سبب من الأسباب، انحراف كثير من الشباب عن الطريق الصحيحة. نعم. Pembahasan seputar terorisme dan radikalisme ini merupakan pembahasan yang sangat penting, bahkan suatu keharusan. Para ulama, para masyayikh dituntut untuk menjelaskan tentang permasalahan ini. Tentunya menjelaskannya dengan penuh sportif, dengan penuh keadilan. Dan apa yang insyaallah ta'ala akan kami jelaskan pada kesempatan ini dengan membawakan tema yang sudah kita dengar bersama, tentunya ada sebab-sebab. Di antaranya adalah terperangkapnya, terjerumusnya banyak dari pemuda kaum muslimin ke dalam pemikiran, ke dalam ideologi sesat, ideologi terorisme dan radikalisme, dan banyaknya dari para pemuda kaum muslimin yang terseret ke dalam fitnah ini. Maka dengan pembahasan kita seputar permasalahan ini, harapannya para pemuda kaum muslimin terbentengi dari pemikiran dan ideologi yang menyesatkan ini. Demikian pula yang sudah terperangkap, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari perangkap yang menyesatkan itu. والسبب الثاني من أسباب التعرض لهذا الموضوع ومن أسباب أهمية هذا الموضوع أن هذه الأشياء تسيء إلى الإسلام وتشوه بجماله وتلوث أو تشوه بجماله وتعطل صفاءه، فينفر كثير من الناس عن الإسلام، يظنون أن الإسلام دين إرهاب، مع أن الإسلام بريء من هذه الأشياء. نعم. Sebab yang kedua, bahwa terorisme dan radikalisme ini seringkali ditampilkan bagian dari Islam. Dan tentu ketika terorisme dan radikalisme ini diidentikan dengan Islam, akan mengotori Islam, menjelekkan wajah Islam yang sangat indah, memperkeruh kejernihan Islam, yang dengan itu banyak dari manusia lari dari Islam karena dikira Islam adalah agama teroris. Islam adalah agama yang mengajarkan radikalisme, padahal sungguh Islam bukanlah agama teroris. Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme. Islam berlepas diri dari itu semua. ومن الأسباب التي حملتنا على التعرض لهذا الموضوع أن بعض الشباب يظن أن من يدعو إلى هذا الفساد والإفساد ويدعو إلى هذا العنف ويدعو إلى هذا الإرهاب يظن بعض الشباب أن هذا بطل وأن هذا داعية إلى الإسلام الصافي وأن من لم يسر على طريقة مثل هذا الرجل أنه من عملاء السلاطين والحكام. لذلك وجب على أهل العلم أن يصححوا هذه المفاهيم للشباب وأن يبينوا أن دعاة العنف والإرهاب في مجتمعات المسلمين إنما هم مفسدون وليسوا أبطالا، وهم مفسدون وليسوا مصلحين. نعم. Sebab yang ketiga yang menjadikan kami tertarik membahas permasalahan ini adalah kami dapati sebahagian dari para pemuda muslimin mengira bahkan meyakini bahwa orang-orang yang mengajak kepada kerusakan, kepada terorisme, kepada radikalisme, dia adalah seorang pahlawan, dia adalah seorang pejuang, dia adalah seorang da'i. Di dalam agama Islam ini, da'i sejati. Sementara di antara para da'i yang tidak mengajak kepada terorisme, tidak mengajak kepada radikalisme, diduga sebagai orang-orangnya pemerintah. Maka sungguh ini merupakan pemikiran, penilaian yang salah, yang harus kita luruskan dan harus kita jelaskan bagaimana yang sebenarnya. Kita harus menjelaskan kepada para pemuda, kepada kaum muslimin yang mempunyai dugaan keliru ini, bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah kerusakan. Mereka adalah mufsidun, para perusak, bukan muslihun. Mereka adalah orang-orang yang menghancurkan agama ini dan bukan pejuang agama ini. والأمر الذي يضع نفسه هنا ما هو الإرهاب؟ ما هي حقيقته؟ الإرهاب هو حقيقته إدخال الخوف والذعر على المعصومين ممن هو معصوم من المسلمين ومن الكفار المعاهدين أو المستأمنين أو الذميين. وباختصار إدخال الذعر والرعب والعنف، أو إدخال الذعر والرعب على المعصومين. وهذا خلاف ما في الآية الكريمة. الآية الكريمة هي قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالآية قيدت إدخال الخوف على الكفار، قيدتهم يعني، أو الآية لها نوعين من القيود. أولا، القيد الأول أن يكون هؤلاء الذين تدخل عليهم الخوف هم الكفار أعداء الإسلام وليسوا المسلمين. نجد الآن أن أفعال هذه التنظيمات كلها، نجد أنها كلها إرهاب لبلاد المسلمين، قتل وتشريد وعنف وطرد وسرقة ونهب، استحلال للأموال والدماء. الآية تقول: ترهبون به عدو الله، وهؤلاء يرهبون المسلمين. هذا القيد الأول. القيد الثاني، المقصود هنا بإدخال الرهبة إدخال الهيبة، بمعنى أن يهاب الكفار المسلمين، أن يخافوا من المسلمين، أن يعملوا للمسلمين حسابا. وليس المقصود أن المسلمين يذهبون ويقتلون الكفار حتى الأبرياء. حتى الكفار فيهم أبرياء، والشرع لم يأتي بمحاربة جميع الكفار، ولذلك مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أن قتال المسلمين في الجهاد إنما يكون لمن قاتل المسلمين، ومن لم يقاتل فإنه يترك، مثل الراهب في الصومعة، مثل المرأة، مثل الشيخ الكبير، مثل الطفل الصغير. هؤلاء إذا لم يقاتلوا مع الكفار فإنهم يتركون، ولا يقاتل إلا من قاتل المسلمين. هذا القول أئمة المذاهب الثلاثة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الشافعي رحمه الله تعالى، وهو عالم إمام من أئمة العلم رحمه الله ورحمة الله عليهم جميعا، فإنه يقول بأن القتال لجميع الكفار، والصحيح أنه أن القتال إنما يكون لمن قاتل المسلمين. فإذا حتى الآية لم تقل قاتل الكفار بنقض العهود وتزوير المستندات وسفك دم الأبرياء. نجد الآن أن بعض المسلمين يذهبون إلى دول الغرب وهو لا يدخل إلا بمواثيق، ومع هذا يذهب ويسفك الدماء هناك ويقتل ويشرد ويذعر الناس، والإسلام بريء من هذا. نعم. Dengan demikian marilah sekarang kita mengikuti kajian tentang terorisme dan radikalisme. Apa yang dimaksud dengan terorisme dan bagaimanakah hakikat dari terorisme itu sendiri? Yang dimaksud dengan terorisme atau al-irhab di dalam bahasa Arab adalah idkhalul khawf wa dha'r ala al-ma'sumin dhimman minal muslimin dan juga orang-orang kafir. Memasukkan rasa takut kepada orang-orang yang tidak boleh untuk dibunuh, baik dari kalangan kaum muslimin ataupun dari kalangan orang-orang kafir, terkhusus orang-orang kafir dari kalangan mu'ahadin yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, orang-orang kafir dari kalangan musta'minin, mereka yang mendapatkan jaminan keamanan untuk tinggal di negeri kaum muslimin, dan juga orang-orang kafir yang memang tinggal di negeri kaum muslimin yang mereka mengikuti aturan dari pemerintah kaum muslimin. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak boleh dibunuh, diancam, dan yang semisalnya. Al-irhab, terorisme dan radikalisme ini sungguh bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah untuk menyongsong mereka, musuh-musuh Islam, seluruh kekuatan yang kalian mampu, dan dari kuda-kuda perang dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut dengan kekuatan yang kalian miliki terhadap musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kalian. Ayat yang mulia ini menyebutkan dua poin penting. Yang pertama, bahwa orang-orang yang dituju dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang mereka adalah musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, dan bukan yang dimaksud dengan ayat ini adalah kaum muslimin. Kaum teroris, mereka melakukan gerakan terorisme, gerakan radikalisme, tidak jarang sasarannya adalah kaum muslimin. Mereka lakukan berbagai kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka lakukan pembunuhan, mereka lakukan pencurian, mereka halalkan harta dan darah kaum muslimin, dan mereka lakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa kekuatan yang dihimpun oleh kaum muslimin adalah untuk menakut-nakuti orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kaum muslimin, bukan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Kemudian poin yang kedua, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa memunculkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya persiapan dan kekuatan yang maksimal yang dimiliki oleh kaum muslimin dalam rangka untuk mengembalikan wibawa kaum muslimin, dalam rangka agar kaum muslimin disegani oleh musuh-musuhnya, sehingga bukanlah yang dimaksud oleh ayat ini agar kaum muslimin melakukan perbuatan terorisme, perbuatan radikalisme, membunuh kaum muslimin, melakukan peledakan-peledakan yang menimpa kaum muslimin yang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang terjaga darahnya, tidak boleh untuk dibunuh. Bahkan orang-orang kafir sekalipun, tidak semua orang kafir boleh untuk dibunuh. Ada orang-orang kafir yang terkecualikan, tidak boleh untuk dibunuh. Bahkan dalam pertempuran sekalipun, ketika perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, mereka berpendapat bahwa ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka yang diperangi adalah orang-orang yang terlibat dalam pertempuran itu. Adapun para pendeta yang tinggal di gereja-gereja, anak-anak kecil, orang-orang tua, kaum wanita, manakala mereka tidak terlibat dalam pertempuran, maka mereka tidak boleh untuk dibunuh. Inilah pendapat dari tiga imam besar kaum muslimin dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau adalah imam dari a'immatus sunnah. Beliau berpendapat ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka boleh untuk dibunuh semuanya. Namun pendapat yang benar dalam permasalahan ini adalah dikhususkan orang-orang yang terlibat pertempuran dengan kaum muslimin saja, yaitu yang dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Dengan demikian, saudara-saudaraku sekalian, kita mengetahui bahwa ayat yang mulia ini bukanlah ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan terorisme, untuk melakukan radikalisme, untuk melanggar perjanjian-perjanjian dan melakukan perbuatan terorisme, peledakan-peledakan dan pembunuhan. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang teroris. Mereka pergi ke negeri kafir, yang sesungguhnya kepergian mereka ke negeri kafir tersebut dengan visa, yang visa itu merupakan perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan terorisme di negeri itu. Namun mereka tidak mau peduli. Mereka melanggar perjanjian itu. Mereka melakukan pembunuhan, peledakan, kekacauan dan lain sebagainya, yang tidak jarang merusak citra Islam, yang tidak jarang menyisakan tuduhan bahwa kaum muslimin adalah kaum teroris. هذا الطريق التي سلكها بعض الناس وهي طريق العنف والإرهاب، هذه الطريق لها أضرار عظيمة على الشخص نفسه وعلى مجتمعات المسلمين. أما بالنسبة للأضرار العائدة على هذا الشخص نفسه أنه ينحرف عن الطريقة الصحيحة التي أمره الله أن يكون عليها وأمره الله أن يسلكها. ولا شك أن هذا منافي لما خلقه الله لأجله، فإن الله خلق الخلق لعبادته وتوحيده واتباع رسله واتباع ما في كتبه، وخلقهم لامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لم يخلقهم ليعبدوه بما يريدون وكيفما يشاءون، بل أمرهم بأن يسلكوا الطريق التي سار عليها أنبياؤه ورسله. Jalan yang ditempuh oleh sebagian manusia, yaitu jalan ideologi, prinsip terorisme, radikalisme ini merupakan ideologi atau prinsip yang sangat membahayakan. Berbahaya bagi diri orang itu sendiri dan juga berbahaya bagi masyarakat kaum muslimin. Adapun bahaya yang menimpa diri orang itu, seorang yang mempunyai ideologi atau prinsip terorisme, yang pertama adalah bahwa dia dengan ideologi yang dia yakini telah menyimpang dari jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang Allah perintahkan dia untuk berpijak di atasnya. Dan apa yang ia lakukan itu telah bertentangan dengan misi penciptaan dia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan dia di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepadanya, untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, untuk mengikuti kitab suci Al-Quran, untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang meyakini ideologi terorisme dan radikalisme ini sesungguhnya jauh dari misi penciptaan ia, penciptaan mereka di muka bumi ini. Karena dengan perbuatan yang mereka lakukan, berarti mereka melakukan suatu amalan sesuai dengan kemauan mereka, tidak sesuai dengan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh hambanya untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan Rasulnya yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jalan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa min mafasid hadhihi at-turuq wa hiya turuq al-'unf wal-irhab, أن يتحول أبناؤنا أبناء المجتمعات الإسلامية أن يتحولوا إلى أداة لهدم المجتمعات وتخريبها وإفسادها. فيصيرون أداة هدم ومعول هدم، مع أن المجتمعات كانت تنتظر منهم أن يكونوا أداة بناء، يبنون المجتمعات بالعلم والمعرفة والعلم النافع والعمل الصالح. Di antara bahaya dari terorisme dan radikalisme ini adalah dapat merubah anak-anak kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, merubah ideologi mereka, merubah perilaku mereka kepada sesuatu yang merusak diri mereka dan merusak masyarakat mereka. Apa yang mereka lakukan ini, peledakan-peledakan dan yang semisalnya, adalah penghancuran bagi masyarakat kaum muslimin. Dalam kondisi masyarakat sesungguhnya sedang menanti dari anak-anak kaum muslimin, dari putra-putra kaum muslimin, ada di antara mereka yang membangun masyarakatnya, membimbing umat di atas ilmu, membimbing umat di atas amal saleh. Namun dengan masuknya ideologi teroris ini di tengah-tengah pemuda kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, putra-putra kaum muslimin, maka menjadikan harapan itu pupus. Masyarakat kaum muslimin yang mengharapkan kebaikan dari anak-anak mereka, putra-putra mereka, justru berbalik. Anak-anak mereka yang terpengaruh dengan pemikiran ini justru sebagai ancaman bagi mereka. Wa min adrar hadhihi at-turuq annahu asbaha a'da'ul Islam يخترقون هذه الجماعات وهذه التنظيمات ويستعملونها في مصلحتهم وفي ضرب مجتمعات المسلمين. والقصص والبراهين والأدلة في ذلك كثيرة جدا يطول حصرها، ولعلنا سنذكر شيئا من هذه البراهين بإذن الله سبحانه وتعالى. Yang berikutnya bahwa musuh-musuh Islam benar-benar memanfaatkan kondisi kaum muslimin yang di situ terdapat orang-orang teroris, terdapat orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran teroris. Mereka berusaha untuk memanfaatkan mereka dan jaringan mereka untuk kemaslahatan musuh-musuh Islam. Mereka, musuh-musuh Islam, menjadikan orang-orang tersebut sebagai kaki tangan mereka, merasa ataupun tidak merasa, sehingga dengan mudahnya musuh-musuh Islam dapat menghancurkan masyarakat kaum muslimin, mengobrak-abrik masyarakat kaum muslimin dengan menggunakan tangan-tangan kaum muslimin. Bukti dan kisah-kisah yang menunjukkan apa yang kami sebutkan ini sangatlah banyak. Dan insyaAllah kami akan sebutkan beberapa bukti dan kisah-kisah tersebut biidnillahi ta'ala. فمن هذه الأدلة على ذلك وهي كما قلت لكم أدلة كثيرة والقصص إن سردناها جميعا يطول بها بنا المقام. فمن ذلك أن هذه الجماعات أصبحت تنفذ مخططات أعداء الإسلام في بلاد المسلمين، ويدخل كثير من الشباب ويظن أن هذه الجماعات تخدم الإسلام وتحارب الطواغيت وتريد أن ترد الناس إلى ما كان عليه الصحابة، وهذه الجماعات بعيدة كل البعد عن هذه الأمور، بل هي إلى إفساد المجتمعات أقرب. ومن هذه البراهين أنه يسر الله لبعض مشايخ السنة في الدخول على رئيس اليمن وفقه الله، ودخلنا على أساس نصيحة له، وكان من الأمور التي حدثنا عنها هذا الرئيس وفقه الله أنه قال: اكتشفنا أن رجلا ينتمي إلى دولة عربية، ينتمي من حيث اللغة حيث المنشأ ينتمي إلى دولة عربية لا حاجة لتسميتها. قال هذا الرجل كان المشرف على العمليات الانتحارية، وهو يسكن في صنعاء يشرف على العمليات الانتحارية، من أراد أن يقوم بعملية انتحارية يكون هو الذي يوجه، هو الذي يعني يوجه الشباب لهذا الشيء ويغرز فيهم هذا الفكر. ثم بعد ذلك ضبطته الدولة وأمسكت به، ثم اكتشفنا أنه يحمل جنسية إسرائيلية، جنسية إسرائيلية، هكذا قال لنا الرئيس، قال اكتشفناه أنه يهودي. فسألته أنا، قلت له: فخامة الرئيس تعني أنه صاحب لحية وشخص يعني ظاهره أنه مستقيم؟ قال: نعم صاحب لحية ويتكلم اللغة العربية أجود مني ومنك، هكذا قال وفقه الله. هو رجل صادق، يعني أستبعد منه أن يكون هذا الكلام كذبا، بل ذكر قصصا وذكر أشياء تدل على هذا، أن بعض الجماعات تخترقها المخابرات الغربية من أعداء الإسلام لتشويه، لاستعمال هذه الجماعات لضرب الإسلام، لتخريب المجتمعات. وأكبر دليل أنك ما تجد هذه الحركات التفجير والاغتيال ومثل هذا الشيء لا تجده في مجتمعات الغرب، عند أعداء الإسلام ما تجد هذا، تجد هذا فقط في بلاد المسلمين، مثل الحوثيين. الحوثيون يقولون الموت لأمريكا وهم يضربون أبناء المسلمين، وهؤلاء يقولون سنقاتل أعداء الإسلام وهم في الحقيقة لا يقتلون إلا جيش المسلمين، يقاتل العسكري، يقاتل الجندي، يقاتل، ويقول هذا الطاغوت يعمل مع الطاغوت، بينما في الحقيقة لم نرى أي قتال لأعداء الإسلام. وهذا سؤال أوجهه لكم، سألوا أنفسكم سؤالا: تنظيم القاعدة حارب من أعداء الإسلام؟ تنظيم داعش حارب من أعداء الإسلام؟ حربهم كلها في المسلمين. وأكبر دليل على ذلك أن داعش يهدد الجزيرة العربية، المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بينما إسرائيل بجانبه، دولة إسرائيل ما تسمى بدولة إسرائيل بجانبه لم يفعل لها شيئا. نعم. Sebagaimana yang kami telah sampaikan bahwa bukti dan kisah-kisah cukup banyak seputar permasalahan ini. Namun yang kami anggap terpenting adalah bahwa jamaat-jamaat yang ada dari jaringan-jaringan teroris, hakikatnya mereka adalah para pelaksana dari rancangan-rancangan musuh-musuh Islam untuk melakukan kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin. Dan mereka memasukkan opini di tengah-tengah putra-putra kaum muslimin bahwa mereka sedang memerangi tauhid, memerangi musuh-musuh Islam, memerangi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Padahal hakikatnya tidaklah demikian. Mereka adalah kaki tangan musuh-musuh Islam. Mereka adalah para pelaksana musuh-musuh Islam untuk melakukan kerusakan, kekacauan, penghancuran di negeri-negeri kaum muslimin, diakui ataupun tidak. Di antara bukti yang akan kami sampaikan adalah bahwa suatu hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada sebagian masyayikh sunnah yang ada di negeri Yaman untuk bisa bertemu dengan Presiden Yaman dalam rangka memberikan nasihat dan masukan kepada beliau. Di antara perkataan yang beliau sampaikan kepada kami, masyayikhus sunnah, adalah iktashafna, kami telah menyingkap suatu kasus, kasus terorisme yang terjadi pada seseorang yang bahasanya bahasa Arab, penampilannya adalah penampilan orang Arab, yang dia adalah musyrif, pengawas, pengarah dari berbagai operasi-operasi bom bunuh diri yang dilakukan di negeri Yaman. Orang ini bertempat tinggal di kota Sana'a. Setelah kami mengetahui keberadaan orang ini, kata Presiden, maka kami menangkapnya. Setelah kami tangkap orang ini, dari interogasi yang ada, ternyata dia adalah seorang yang berkebangsaan atau berwarga negara Israel. Dia adalah seorang Yahudi. Maka kata Syekh, aku pun bertanya kepada Presiden, apakah yang kau maksud bahwa orang ini berpenampilan dengan penampilan sunnah, dia berjenggot, dia berpenampilan sebagai seorang yang mustaqim, yang istiqamah, yang di atas sunnah secara zahir, maka presiden mengatakan iya. Bahkan dari sisi bahasanya, ucapan bahasa Arabnya lebih baik, lebih bagus dari aku dan kamu. Namun ternyata dia adalah seorang Yahudi yang memang ditanam untuk tinggal di Sana'a dalam rangka untuk mengomando dan mengarahkan berbagai operasi-operasi bom bunuh diri yang ada di negeri Yaman. Syekh berkata, nampak pada ucapan presiden ini kejujuran padanya, dan itulah yang kami tahu, beliau adalah seorang yang jujur. Dari sini, saudara-saudara sekalian, satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di masa-masa sekarang ini tidak jarang para intelijen barat, musuh-musuh Islam, berusaha untuk merusak kaum muslimin, merusak cita Islam, menghancurkan masyarakat kaum muslimin dengan menggunakan tangan-tangan putra-putra Islam, dengan menggunakan tangan-tangan anak-anak Islam, dengan menggunakan tangan-tangan kaum muslimin itu sendiri. Di antara bukti terbesar bahwa di balik ini semua sesungguhnya adalah musuh-musuh Islam, di balik gerakan terorisme ini adalah musuh-musuh Islam, sementara kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin sebagai pelaksananya, adalah kita tidak dapati kejadian-kejadian peledakan-peledakan bom bunuh diri ini di negeri-negeri kafir. Negeri-negeri barat hampir-hampir sangat sedikit atau bahkan sangat langka kejadian-kejadian bom bunuh diri, peledakan-peledakan sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Maka ini sungguhnya di antara bukti terkuat bahwa di balik gerakan terorisme dunia ini adalah musuh-musuh Islam. Mereka menggerakkan anak-anak kaum muslimin dalam rangka untuk merusak cita Islam, merusak citra kaum muslimin yang hakikatnya jauh dari terorisme dan radikalisme itu sendiri. Di negeri Yaman sendiri, kita dapati orang-orang Houthi selalu meneriakkan yel-yel kematian untuk Amerika, kematian untuk Amerika. Tapi ternyata di lapangan yang mereka jadikan sasaran senjata-senjata mereka adalah kaum muslimin. Dengan beringas mereka muntahkan senjata-senjata mereka terhadap kaum muslimin, bukan kepada Amerika. Demikian pula orang-orang yang terasuki ideologi teroris dari putra-putra kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, mereka lakukan peledakan-peledakan, mereka lakukan bom bunuh diri yang disasar adalah kaum muslimin, baik sipil maupun militer, militer baik tentara ataupun polisi. Mereka melakukannya dan menjadikan sasaran kaum muslimin sebagai sasaran utama mereka. Berikutnya, saudara-saudaraku sekalian, kita lihat Al-Qaeda dan juga ISIS. Mereka tidak memerangi musuh-musuh Islam. Yang mereka jadikan sebagai sasaran justru kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin. ISIS dalam banyak kesempatan mengeluarkan statement-statement ancaman untuk bisa menguasai dan merebut negara-negara Teluk, Saudi Arabia dan yang lainnya. Namun di sisi lain, mereka sama sekali tidak mengeluarkan ancaman itu kepada negara Israel dalam kondisi mereka adalah tetangga dekat. Suriah amat dekat jaraknya dengan Israel. Dari sini semua terdapat pelajaran penting bagi kita, untuk kita sama-sama memandang jauh, untuk kita sama-sama mengetahui bahwasannya dari seluruh gerakan terorisme yang ada ini, di balik itu semua adalah musuh-musuh Islam yang berusaha untuk mengacaukan dunia dengan menjadikan kaum muslimin, dengan menjadikan umat Islam sebagai tumbalnya. انظروا الى اضرار هذه الجماعات الموجودة كيف شغلت الحكومات وكيف صادمتها وكيف خسرتها الأموال العظيمة الكثيرة. كم تنفق الدول الإسلامية لصد هذا الإرهاب ولرده والدفاع عن البلد؟ كم أنفقت الدول الإسلامية؟ خذوا مثلا المملكة العربية السعودية، وفقها الله لكل خير ووفق سائر بلاد المسلمين. هذه الدولة العزيزة علينا، دولة المملكة العربية السعودية، مع أنها أرض العلم وأرض العلماء وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها التوحيد، ليس فيها كنائس وليس فيها أضرحة وقبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يرضى الخوارج عن هذه الدولة وقاتلوها وكفروها، كفروا حكومتها وكفروا عساكرها وقالوا طواغيت ومن يعمل معهم فهو طاغوت. وكم خسرت المملكة من أموال طائلة لصد هذا التيار المنحرف، لأنه أفسد الشباب، أفسد الشباب، جعل الشباب، هذا الفكر جعل الشباب قنابل مؤقتة يرميها أعداء الإسلام من الشرق والغرب، يرميها لتخريب دولة التوحيد. أقول هذه الجماعات يستخدمها أعداء الإسلام من الشرق والغرب. الغرب أمرهم معروف، أما الشرق فمثل إيران، إيران تستخدم تنظيم القاعدة لمصلحتها لضرب بلاد التوحيد وسائر بلاد المسلمين، لا سيما بلاد التوحيد، المملكة واليمن. ولذلك تجد التفجير والاغتيالات والعنف تجده في الغالب، في الغالب في المملكة وفي اليمن. هل سمعتم أنتم عن طماشة، لا أقول عن قنبلة، طماشة فجرتها هذه التنظيمات في طهران؟ البلد، بلد إيران الذي يتقرب فيه إلى الله بسب الصحابة والطعن في أم المؤمنين، وفيها قبور وأضرحة، وفيها يعظم قبر أبي لؤلؤة المجوسي أو ضريح أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر، يعظم ويعبد من دون الله. هل سمعتم أن تنظيم القاعدة فجر طماشة واحدة في طهران؟ لا، لأن القاعدة تستعملها إيران لحرب بلاد المسلمين. أول ما حصلت الحرب على أفغانستان في 2001 أو 2002 ضربت بعض الدول العظمى، ضربت طالبان وتنظيم القاعدة، خرج تنظيم القاعدة، تفرقوا، فجاءت المخابرات الإيرانية إلى هؤلاء، على التقوا بكبراء القاعدة وقالوا لهم نحن نريدكم أن تكونوا معنا ونحن نفتح لكم أرضنا. المخابرات الإيرانية تقول نحن نفتح لكم أرضنا تجلسون فيها وبشرط أن تكونوا معنا، فوافقوا على هذا. ولما سئل مفتي تنظيم القاعدة أبو حفص الموريتاني قيل له في بعض المقابلات التلفزيونية، قيل له كم جلستم في إيران؟ قال 10 سنوات. 10 سنوات. ثم استطاعت إيران بهذه الإضافة أو هذه الضيافة أن تضمن أمرين: الأمر الأول تأمن شر تنظيم القاعدة، الأمر الثاني أن تستخدم تنظيم القاعدة في ضرب الجزيرة وبعض الدول العربية. وفعلا الآن تجد أن تنظيم القاعدة أداة بيد هذه الدول العظمى، تحركها كما تريد، قتال أعداء الإسلام، قتال أعداء الإسلام، هم في الحقيقة يضربون أبناء المسلمين. فهذه من أضرار، هذه من أضرار هذا الطريق. نعم. Perhatikanlah bahaya yang diakibatkan oleh gerakan-gerakan terorisme ini. Ketika mereka telah ada di suatu negara, maka pemerintah negara tersebut amat disibukkan oleh mereka. Berapa banyak harta yang dikeluarkan dalam rangka untuk membendung bahaya mereka, untuk mengantisipasi gerakan-gerakan mereka, dan ini terjadi di negara-negara kaum muslimin. Kita ambil contoh di kerajaan Saudi Arabia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada negara Saudi Arabia dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin termasuk Indonesia ini, negeri kita. Amat besar biaya yang dikeluarkan untuk menangkal gerakan radikalisme dan terorisme ini. Dalam kondisi kita tahu bahwa kerajaan Saudi Arabia adalah tempatnya ilmu, tempatnya para ulama. Di sana ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Negara tauhid. Tidak terdapat padanya gereja-gereja ataupun kubur-kubur yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Toh kondisi yang seperti ini tidak menjadikan kaum teroris, orang-orang Khawarij enggan melakukan permusuhan kepada negara tauhid ini. Justru mereka mengkafirkan pemerintah kerajaan Saudi Arabia, mengkafirkan militer kerajaan Saudi Arabia, lebih-lebih lagi tentunya negara-negara selain negara Saudi Arabia dari negara kaum muslimin. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi Arabia dalam rangka membendung gerakan radikalisme dan terorisme ini. Berapa banyak upaya yang mereka lakukan untuk membentengi para pemuda dari ideologi dan pemikiran terorisme yang sangat membahayakan ini. Karena kaum teroris, kaum Khawarij menghendaki agar pemuda-pemuda muslim, terutama yang ada di negara Saudi Arabia, mereka jadikan sebagai bom waktu yang suatu saat mereka dapat meledakkan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tentunya pemerintah yang sadar akan bahaya yang besar ini akan berusaha semaksimal mungkin mengerahkan segala yang dipunya, segala yang dimiliki untuk membentengi masyarakatnya, membentengi para pemuda secara khusus dari pemikiran dan ideologi yang sangat berbahaya ini. Aku tegaskan bahwa sungguh gerakan-gerakan terorisme dan seluruh jaringan mereka adalah jaringan-jaringan dan gerakan-gerakan yang menjadi pelaksana dan kaki tangan musuh-musuh Islam. Disadari ataupun tidak disadari, mereka adalah kaki tangan dan tim pelaksana untuk memuluskan kemauan musuh-musuh Islam, baik musuh Islam dari negara-negara barat ataupun timur. Kalau negara barat kita semua telah mengetahuinya, namun negara timur yang ingin saya singgung adalah negara Iran, yang senantiasa bekerja sama dengan kaum teroris, terkhusus Al-Qaeda. Al-Qaeda sangat dekat dengan Iran. Nanti akan kami sebutkan bukti-bukti tentang hal ini. Jadi sekali lagi, bahwa gerakan-gerakan terorisme dan jaringannya, mereka berusaha untuk menjadikan negara tauhid, negara Saudi Arabia dan negara-negara kaum muslimin sebagai sasaran dari tingkah laku mereka itu. Maka dari itu, kalau kita perhatikan apa yang terjadi seputar terorisme ini, kita belum dengar adanya molotov atau yang semisalnya yang diledakkan di negeri Iran oleh Al-Qaeda. Jangan berbicara bom, molotov saja atau yang semisalnya, kami belum pernah dengar diledakkan oleh Al-Qaeda di negara Iran. Dalam kondisi sangat jauh perbandingannya antara Iran dengan negara Saudi Arabia, dari sisi keyakinan. Di Iran, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dicaci maki siang dan malam. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengagungkan Abu Lu'lu' al-Majusi, si pembunuh khalifah mulia, khalifah kaum muslimin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mereka muliakan Abu Lu'lu' al-Majusi dan mereka agungkan kuburannya di Iran. Mereka jadikan sebagai kubur yang keramat. Sehingga sekali lagi Al-Qaeda muncul untuk memerangi kaum muslimin dan memunculkan kerusakan-kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin. Coba kita perhatikan, pada tahun kurang lebih 2002, ketika salah satu dari negara besar dunia menyerang Afghanistan, ketika itu yang dijadikan sasaran adalah dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Al-Qaeda dan kelompok yang kedua adalah Taliban. Sehingga mereka pun berlarian porak-poranda. Namun ternyata terkhusus Al-Qaeda mendapatkan perlakuan khusus dari para intelijen Iran. Mereka menyampaikan sebuah tawaran agar Al-Qaeda tinggal di negeri Iran, tapi dengan syarat harus bersama kami, bersama Iran, dan memuluskan semua yang kami inginkan. Terjadilah kesepakatan antara pembesar-pembesar Al-Qaeda dengan para intelijen Iran, sehingga mereka pun akhirnya tinggal di negeri Iran dan mempunyai pangkalan militer di salah satu kota di negara Iran. Ketika ditanya salah seorang pembesar Al-Qaeda, yaitu Abu Hafiz, berapa lama Anda tinggal di negeri Iran, ketika dilakukan wawancara televisi, dia ditanya berapa lama Anda tinggal di Iran. Abu Hafiz, mufti dari Al-Qaeda. Berapa lama Anda tinggal di negeri Iran? Maka dia menjawab, 10 tahun kami tinggal di negeri Iran. Dari sini ada dua hal penting yang dapat kita petik dari kesepakatan antara Iran dengan Al-Qaeda. Yang pertama, bahwa Iran akan merasa aman dari kejelekan-kejelekan serta bahaya yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Kemudian yang kedua, Iran akan dengan mudah menggunakan Al-Qaeda untuk memukul negara-negara kaum muslimin, memukul Jazirah Arabia, membantai anak-anak kaum muslimin sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Min al-ajaib allati ra'aynaha min hadhihi at-tanzimat wa al-ajaib al-gharaib li hadhihi at-tanzimat annahu fi qital al-hawatha fi 'Adn, wa qad sami'tum bi hisar al-hawatha li 'Adn 4 أشهر حصار شديد. هذا بعد أن جاءوا بجيش عرمرم أرادوا أن يحاصروا عدن ويدخلوها، لكن الله أعان وخرج الشباب فضل الله سبحانه وتعالى. أول ما بدأ الصدام ما بين المقاومة مع الحوثيين مقاومة مشكلة من خليط، على رأسهم السلفيون ويعتبرون القلب النابض للمقاومة في عدن، ثم تأتي أصناف أخرى أسوأ صنف في قتال الحوثة هم تنظيم القاعدة، أسوأ صنف. أول ما دخل الحوثة عدن ذهب تنظيم القاعدة إلى حضرموت وأخذوا الشباب من عدن إلى حضرموت، فكان في حضرموت عدة آلاف أو عدة مئات من تنظيم القاعدة، وكأنهم يخلوا الطريق للحوثة بصورة مكشوفة افتضحوا فيها أمام الناس. وبعد أن خرج الحوثة عادوا إلى عدن. في أثناء الحرب كانوا يقولون، أثناء الحرب حرب المقاومة مع الحوثيين، كانوا يقولون هذه ليست حربنا، هذه ليست حربنا. ثم بعد ذلك بعد أن خرج الحوثة جاءوا ليقوموا بدور إخوانهم الحوثة، فيرتكبون في عدن عدة مجازر من الاغتيالات ومن التفجيرات ومن الإفساد في الأرض. قامت هذه التنظيمات الجهادية بما عجز عنه الحوثة، حتى إني سألت واحدا من هذه التنظيمات تنظيم القاعدة، قلت له لماذا ما تفجرون أثناء ما كان الحوثة موجودين، لماذا ما، أين التفجير؟ الحوثة كانوا موجودين ولم نسمع تفجيرا ولم نسمع اغتيالا ولم نسمع شيئا من هذا. نعم. Di antara peristiwa yang aneh lagi ajaib terkait dengan tanzimat gerakan-gerakan terorisme ini adalah apa yang terjadi di negeri kami, di negeri Yaman, khususnya di kota Aden, ketika orang-orang Houthi datang dengan pasukan besar untuk menyerang dan mengepung kota Aden kurang lebih 4 bulan lamanya. Maka ketika itu orang-orang Al-Qaeda pergi dari Aden menuju Hadramaut dalam kondisi Aden membutuhkan tenaga, membutuhkan pertolongan untuk melawan orang-orang Houthi. Justru mereka keluar dari Aden menuju Hadramaut, berkumpul di sana ratusan bahkan ribuan orang dari Al-Qaeda di Hadramaut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin di kota Aden untuk lepas dari pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang Houthi, dan terbentuklah pasukan dari masyarakat Aden untuk mempertahankan agama dan wilayah Aden, bergabunglah pemuda-pemuda kaum muslimin dan terkhusus para salafiyin yang ada di kota Aden yang merupakan inti kekuatan dari pasukan ini. Kami dapati orang-orang Al-Qaeda adalah orang yang paling akhir dan paling sedikit partisipasinya untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin ini. sehingga masyarakat pun mengetahui tentang jelek dan bahayanya Al-Qaeda. Di saat kaum muslimin dalam kondisi bahaya, mereka lari. Namun di saat kaum muslimin membutuhkan tambahan pasukan, mereka enggan untuk melibatkan dirinya bersama kaum muslimin. Bahkan ketika orang-orang Houthi telah berhasil diusir dari Aden dan sekitarnya, mereka datang kembali masuk ke kota Aden, melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Houthi. Mereka lakukan pembunuhan, mereka lakukan bom bunuh diri, mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang menakutkan kaum muslimin. Itulah yang terjadi pada Al-Qaeda sejauh apa yang kami lihat di negeri Yaman. Sampai-sampai aku katakan kepada salah seorang dari mereka, mengapa kalian tidak melakukan peledakan-peledakan ketika orang-orang Houthi masih berusaha mengepung kami di Aden? Justru ketika mereka telah pergi jauh, kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. من أضرار هذا الطريق التكفير، أنهم كفروا المجتمعات، فأبو محمد العدناني الناطق الرسمي لداعش، ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، أبو محمد العدناني يقول: وإننا ندين الله بأن الجيوش العربية وعلى رأسها جيش مصر أنها كلها جيوش ردة وكفر. طبعا الدول الإسلامية العربية والإسلامية تزيد على 20، تزيد على 20 دولة. لو حسبنا مثلا أن كل دولة جيشها قرابة 500,000، لكانت الجيوش قرابة 10 مليون، 10 مليون إنسان، كل 10 مليون كفار كفرهم هذا الرجل الجاهل، مرتدون. هذا غير الحاكم والوزراء ورئيس الوزراء وحاشية رئيس الوزراء، كلهم كفار عند هذه التنظيمات الإرهابية المفسدة في الأرض. هذه من المصائب، وهم يعتبرون أن جميع البلاد، جميع الأرض دار كفر، ليس هناك دار إسلام. حتى قال قائلهم أبو محمد المقدسي، وهو عصام برقاوي أردني، قال: الأرض كلها دار كفر، حتى مكة والمدينة، الأرض كلها دار كفر حتى مكة والمدينة. يعني انظروا، كفروا المسلمين وأراضي المسلمين أراضي كفر. سبحان الله. نحن نرد عليه بقول الحافظ بن حجر: إن هذا كلام عصام برقاوي، عفوا عصام برقاوي يقول أبو محمد المقدسي: الأرض كلها دار كفر حتى مكة والمدينة. وأيمن الظواهري يقول: يعني نريد أن نحرر، يعني نسأل الله أن يعيننا على تحرير مكة والمسجد الأقصى. أصبحت الآن مكة محتلة مثل المسجد الأقصى عند هؤلاء الخوارج. نحن نرد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام. قال حافظ بن حجر وفيه إشارة إلى أنها أي مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة. نعم. Di antara bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan khawarij dan teroris ini adalah adanya ideologi takfir bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan selain mereka, yang bukan golongan mereka, siapapun dia, maka dia adalah kafir. Tentu ini adalah ideologi yang sangat membahayakan kaum muslimin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Adnani, juru bicara resmi dari Daesh atau ISIS, dia mengatakan, kami meyakini dengan seyakin-yakinnya, meyakininya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seluruh tentara yang dimiliki oleh negara-negara Arab, terutama Mesir, semuanya adalah tentara-tentara yang telah murtad dan kafir. Negara-negara Arab kurang lebih ada 20 negara. Kalau kita anggap dari masing-masing negara itu ada 500 ribu tentara, maka 20 negara kurang lebih 10 juta negara, 10 juta tentara. Semua dari mereka dikatakan sebagai orang-orang yang murtad dan kafir. Belum lagi dari kalangan sipil, apakah itu presiden, ataukah menteri, ataukah hakim, ataukah pegawai, semua mereka kafirkan. Dan inilah sesungguhnya keyakinan dari ISIS. Mereka bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin dan menghukumi bahwa selain mereka adalah murtad. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, Isam Al-Barqawi. Dia mengatakan bumi ini semuanya adalah darul kufur. Semua negara-negara yang ada di muka bumi ini adalah negara-negara kafir. Termasuk Mekah dan Madinah terhitung sebagai darul kufur, bukan darul Islam. Aiman Abbawahiri, salah satu dari pembesar mereka juga, mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kami untuk bisa membebaskan Makkah dan Masjidil Aqsa. Kita semua tentu meyakini bahwa Makkah dan Madinah serta Palestina yang di sana ada Al-Masjidil Aqsa merupakan tiga tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di kalangan orang-orang Khawarij ini semua masih belum teranggap sebagai negeri kaum muslimin. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah penaklukan kota Makkah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'da al-fath. Setelah terjadinya Fathu Makkah ini, penaklukan kota Makkah ini, maka tidak ada lagi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Karena Makkah telah menjadi Darul Islam, tempat negara, kota kaum muslimin. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, pada hadis ini terdapat isyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kota Makkah akan senantiasa menjadi kota kaum muslimin, menjadi Darul Islam sampai hari kiamat nanti. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah akan kami lanjut pada pukul 9.45 bi'idznillahi ta'ala. Jazakallahu khair kepada Asy-Syaikh Ali bin Husain Asy-Syarafi yang telah menyampaikan ilmu, bimbingan dan arahan kepada kita semuanya. Perkenankan pada kesempatan yang singkat ini panitia menyampaikan susunan acara yang telah dan insyaallah ta'ala akan kita lalui bersama. Pada pukul 8.10 sampai 9.30 tadi telah kita lalui sesi yang pertama yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ali bin Husain Asy-Syarafi. Kemudian insyaallah ta'ala pada pukul 9.30 sampai 9.45 kita istirahat. Kemudian jam 9.45 sampai jam 11 lanjutan dari sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Ali bin Husain Asy-Syarafi, melanjutkan tema tuntunan Islam dalam menangkal radikalisme untuk menjaga keutuhan agama dan negara. Kemudian jam 11 sampai jam 13 kita istirahat dan sholat. Kemudian jam 13 sampai jam 14.30 kita lanjutkan sesi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Zakaria bin Syu'aib. Beliau adalah pengajar, imam dan khatib di Masjid As-Sahabah Mantiqah Abdul Aziz Aden, Yaman. Dengan mengambil tema kembali kepada ulama kibar, dan insyaallah ta'ala akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Usama Al-Mahri. Kemudian jam 14.30 sampai jam 15.30 kita sholat asar. Kemudian jam 15.30 sampai jam 17 kita lanjutkan sesi yang keempat yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Salah Kandusi dengan tema akibat kejahilan dan meninggalkan ilmu. Beliau adalah imam dan khatib dan pengajar di Masjid Al-Haq Basatin Aden, Yaman. Dan insyaallah ta'ala akan terjemahkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Qamar As-Saidi. Kemudian jam 17 sampai jam 18.30 kita persiapan untuk salat maghrib. Kemudian jam 18.30 sampai selesai, kita lanjutkan sesi yang kelima dan sekaligus penutupan yang akan disampaikan oleh Syekh Shalah Antusi dengan tema yang sama, akibat kejahilan dan meninggalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.